Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kesekian kalinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, termasuk di dalamnya nikmat hari ini kita masih bisa bertemu di masjid yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu babul aniyah, bab tentang bejana. Bejana atau peralatan apa saja. Wa yajuzu istimalul awani kulliha, boleh menggunakan semua jenis peralatan. Apa saja jenis peralatan boleh Anda pakai. Kenapa? Karena al-aslu fil asyai adalah libaha, bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah apa? Boleh. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa peralatan ini tidak boleh. Sampai datang dalil yang menyatakan haramnya menggunakan peralatan ini. Selama tidak ada dalil yang menyatakan haramnya, selama tidak ada dalil yang menyatakan larangannya, maka hukum asalnya, kembalikan ke hukum asalnya, semua peralatan itu adalah boleh. Ya, kita katakan peralatan apa saja, mau itu gelas, piring, sendok, kemudian apa namanya, mikrofon, ya kan, kemudian ampli, apa saja, gunting, peso dan seterusnya, termasuk di dalamnya sajadah, karpet, ya kan, itu semuanya adalah apa? Hukum asalnya adalah boleh. Illa aniyatadz dzahabi wal fiddah, kecuali peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Kalau peralatan yang terbuat dari emas dan perak, maka ini yang tidak boleh. Artinya memang ada dalil yang menyatakan bahwa peralatan ini yang terbuat dari emas dan perak itu tidak boleh. Apakah itu emas dan perak murni ataukah emas dan perak yang dicelup, disepuh dengan emas atau dengan perak. Misalnya gelasnya disepuh dengan emas, piringnya dengan perak atau terbuat dari perak, maka itu tidak boleh. Fa innahu yahrumul akal wasyurbu fihi ma khassa, dan diharamkan makan dan minum keduanya secara khusus. Duna sa'iril istimal, tidak untuk seluruh yang lainnya. Jadi hanya untuk yang terbuat dari emas yang khusus, yang adapun yang terbuat selain dari emas dan perak, maka itu adalah boleh. Terbuat dari tembikar, terbuat dari tanah, terbuat dari besi, terbuat dari bambu, terbuat dari kayu, terbuat dari kaca, dari beling, dari apa saja selain itu, iya kan, dari plastik, maka kita katakan semua peralatan itu adalah boleh. Yang tidak boleh adalah terbuat dari emas dan perak. Dalil yang menunjukkan adalah Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah, janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala talbisul harir wa dibaj, jangan kalian memakai al harir, sutra wa dibaj. Dibaj adalah yang yang bercampur dengan sutra. Kalau al harir itu adalah sutra murni. Sutra murni, kalau adibats itu adalah yang bercampur dengan sutra. Yang bercampur dengan sutra itu namanya dibats. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kenapa? Karena pakaian ini adalah diperuntukkan bagi mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang kufar. Karena domir hum dalam bahasa Arab itu kebanyakan adalah orang-orang kufar. Di dunia, jadi diperuntukkan bagi mereka orang-orang kufar di dunia, walakum fil akhirah, sementara bagi kalian, maksudnya orang-orang mukmin, itu nanti di akhirat atau adalah di surga. Dan ini Jadi peralatan yang tidak boleh digunakan itu yang terbuat dari emas. Dan kalau disebutkan di sini wala tasrabu fi aniya, di sini jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, itu artinya apa? Mimba bi aula, itu adalah yang terbuat yang yang untuk makan. Yang untuk makan. Karena disebutkan di sini adalah minum, maka makan itu adalah lebih utama. Kenapa? Karena kalau piring itu bisa untuk makan, bisa untuk minum. Tapi kalau minum hanya untuk minum tok. Jadi itu kita katakan lebih larangannya kalau untuk makan. Kemudian ancaman bagi mereka yang makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Alladzi yashrabu fi nail fiddah," orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, itu akan mendidihkan di dalam perutnya yang diambilkan dari api neraka jahannam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak ini akan diancam dengan apa? Perutnya itu akan mendidih yang diambilkan dari api neraka jahannam. Di sini yang disebutkan apa? Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wali Muslim, adapun riwayat Imam Muslim, innal ladzi ya'kulu aw yashrab fi aniyatil fidda wa dhahab, sesungguhnya yang makan atau yang minum di bejana yang terbuat dari perak dan emas. Qala Muslim, berkata Muslim, walaysa fi hadisi ahadin minhum dzikrul aql wa dhahab illa fi hadits Ibnu Mushir. Jadi kata Imam Muslim, tidak ada disebutkan dalam hadis satu pun, seorang pun di antara mereka yang menyebutkan tentang makan. Maksudnya apa? Tidak ada yang mengatakan alladzi ya'kulu fi ina'il fiddah, itu enggak ada. Yang disebutkan hanya apa? Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah. Jadi di sini tidak menyebutkan makan, tapi hanya menyebutkan apa? Minum. Dan di situ juga hanya menyebutkan apa? Fi ina'il fiddah, tidak menyebutkan fi ina'il dzahab. Paham maksudnya ya? Jadi hadis itu dari Ummu Salamah itu kan mengatakan alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, yang minum dari bejana yang terbuat dari perak. Di sini disebutkan apa? Minum, tidak disebutkan makan. Dan di sini disebutkan perak dan tidak disebutkan emas. Jadi kata Imam Muslim bahwa tidak ada satupun yang menyebutkan tentang penyebutan makan dan minum illa fi hadits Mushir, kecuali dari hadits Ibnu Mushir. Maka kalau kita mengatakan kalau yang minum saja itu tidak boleh, apalagi makan. Paham ya? Kalau disebutkan perak saja tidak boleh, apalagi emas. Itu kaidah. Qala al-Albani, berkata Syekh Albani, fa hadhihi ziyadah sadza, tambahan ini adalah sadza. Tambahan, kalau ada yang menyebutkan dari Ibnu Mushir yang menambahkan alladzi yaqulu wa yashrab atau fi inail fidda wa dhahab, ada tambahan emas, ada tambahan makan, maka apa kata beliau, ini tambahan ini namanya apa? Sadza. Sadza itu dalam ilmu mustalah hadis adalah apa? Perawi yang siko tapi menyelisih perawi yang lebih siko dari dia. Jadi hadis itu dinamakan sadz adalah apa? Rawahu rawin siko yukhalifu amman huwa awsaku minhu, adalah seorang perawi yang siko menyelisihi perawi yang lebih siko dari dia. Itu namanya apa? Sad. Hadis itu sad. Jadi tambahan Ibnu Mushir ini adalah hadis dia adalah seorang yang siko, tapi dia menyelisihi perawi-perawi yang siko yang lain. Maka dinamakan az-ziyadatu sadza min jihati ar-riwayah. Itu kalau ditinjau dari sisi periwayatan. Wa in kana sahiha fil ma'na, walaupun itu kita katakan sahih dalam makna, sebab kalau kita mengatakan allazi yaqulu wa yashrab itu kan secara makna betul, bahwa orang yang makan dan minum dari bejana yang terbuat dari perak atau dari emas itu kan diancam dengan itu neraka jahanam, iya kan? Sama. Artinya dari sisi makna kita katakan itu adalah benar dari sisi makna min haitsu ad-diraya. Kalau ditinjau dari sisi diraya. Nah, dari sisi isi. Kalau kita riwayat itu kan perawi. Tapi kalau diraya itu kaitannya dengan isi. Isi dari hadis tersebut. Ini sama sekali lianna lakla wa dhahab. Kenapa? Karena penyebutan makan dan perak, emas, a'zam, itu adalah lebih besar bahayanya, wa akhtar, lebih berbahaya, minas surbi wal fiddo, daripada sekedar minum dan perak, kama huwa zahir, sebagaimana yang zahir, sebagaimana zahirnya dari hadith tersebut. Nah, di sini hanya menyebutkan apa yang terbuat dari emas dan perak. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau itu peralatan secara umum ya mutlak. Kalau peralatan terbuat dari emas dan perak, maka itu mutlak, tidak boleh menggunakan itu adalah laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan, misalnya seorang wanita memakai peniti terbuat dari emas. Pertanyaan, peniti ini haram atau tidak? Sekarang kita lihat, peniti ini itu lebih condong kepada peralatan atau condong kepada perhiasan? Hah? Peniti, tahu ya peniti ya? Misalnya untuk ngikat jilbabnya. Hah? Peniti yang... Hah? Sekarang terbuat dari emas atau terbuat dari perak? Pertanyaan, boleh apa tidak? Misalnya ini bagi wanita. Misalnya bagi wanita. Sekarang para ulama menyatakan, kalau itu masuk dalam peralatan, maka peralatan itu mutlak tidak boleh, baik laki-laki maupun perempuan. Ya kan? Karena yang dibolehkan bagi wanita itu hanya perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Kalau perhiasan emas dan perak, maka itu adalah boleh. Ya kan? Tapi kalau peralatan, maka itu adalah tidak boleh. Misalnya kalau perhiasan anting-anting dari emas dan perak, ya bagi wanita adalah boleh. Iya kan? Nah, kalau dari emas dan perak itu adalah boleh. Cincin, gelang, itu kan perhiasan. Tapi kalau misalnya peniti atau misalnya apa, bros. Bros kira-kira perhiasan atau peralatan? Bros, iya kan? Iya. Perhiasan ya. Nah, kalau perhiasan maka itu adalah boleh. Tapi kalau itu peralatan, perlengkapan, maka itu tidak boleh. Ini kita harus karena yang dilarang itu adalah peralatan secara mutlak. Kalau peralatan secara mutlak yang menggunakan laki-laki dan perempuan itu adalah tidak boleh. Seperti misalnya kalau wanita gigi emas, pakai gigi emas kira-kira perhiasan apa peralatan? Perhiasan ya. Giginya terbuat dari pakai gigi emas. Kalau laki-laki jelas gigi emas itu adalah haram, mutlak. Kalau laki-laki memakai emas itu adalah mutlak haram. Ini sekarang wanita. Tapi itu kalau peralatan. Nah, kita katakan kecuali peralatan perang. Kecuali kalau peralatan perang. Kalau peralatan perang mau terbuat dari emas dan perak itu justru adalah boleh. Adalah termasuk yang dibolehkan. Misalnya buat tank dari emas semuanya. Silakan, itu boleh kalau untuk peralatan perang. Nah, pedang terbuat dari emas maka itu adalah boleh. Kenapa? Kalau itu adalah kenapa? Karena coba perhatikan hadisnya. Hadisnya itu kan mengatakan bahwa walahum fi ad-dunya. Emas dan perak itu kan untuk siapa? Orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah. Sementara emas dan perak itu nanti untuk kalian orang mukmin itu di akhirat. Iya kan? Maka apa? Para ulama menyatakan jika menggunakan peralatan apa perang, pedang misalnya terbuat dari emas dalam rangka untuk melawan orang-orang kufar, maka ini adalah apa? Ini boleh. Kenapa? Karena ini memakai pedang terbuat dari emas untuk fungsinya adalah apa? Untuk menciutkan hati orang-orang kufar. Wih, masya Allah, pedangnya terbuat dari emas. Orang Muslim ini buat pedang dari emas. Ya, kita katakan ini adalah untuk menakut-nakuti kaum kufar, maka ini adalah boleh. Kalau untuk peralatan perang adalah boleh, tapi kalau untuk laki-laki hanya boleh memakai perhiasan perak yang terbuat itu pun hanya berupa cincin, tidak boleh yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Adapun peralatan yang terbuat dari di sini hanya emas dan perak, sebenarnya ada juga peralatan yang lain seperti misalnya yang terbuat dari yang berkaitan dengan kulit bangkai. Adalah kulit bangkai kalau yang disamak kita mengatakan adalah apa? Dia menjadi suci dan boleh. Boleh dipakai. Tapi kalau tidak disamak maka dia apa? Maka tidak boleh, ya kan? Seperti misalnya kalau di zaman dulu kan masih ada kirba namanya. Kirba itu wadah air terbuat dari kulit, ya kan? Wadah air yang terbuat dari kulit. Maka apa namanya di sini kalau kalau dari kulit bangkai yang tidak disamak maka itu tidak boleh. Tapi kalau yang disamak maka itu adalah boleh. Kalau itu disembelih maka disamak atau tidak disamak maka itu adalah boleh. Tapi itu rincian Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan bab taharah. At-taharah li sholat, maksudnya di sini adalah taharah untuk sholat. Taharah ini adalah merupakan syarat sahnya sholat. Mana dalil yang menunjukkan bahwa taharah adalah merupakan syarat sahnya sholat? An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal, samitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakul, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tidak akan diterima satu salat dengan tanpa bersuci. Wat taharatu nau'an. Taharah di sini ada dua macam. Ada taharatu bil ma, ada taharah dengan air, ada yang taharatu bis sa'id. Ada taharah dengan air, ada taharah dengan sa'id. Air dan sa'id. Sa'id itu tidak bisa diterjemahkan. Tidak bisa diterjemahkan dengan tanah. Tidak bisa diterjemahkan sa'id itu pasir, enggak. Jadi kita baca sa'id aja. Adalah kita sebutkan dengan sa'id karena Al-Qur'an sendiri menyebutkan apa? Dengan sa'id, fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya kan? Kalau diartikan tanah, gimana dengan pasir? Oh iya, pasir juga. Bagaimana kalau dengan batu? Iya, batu juga. Terus apa mana sa'id? Iya kan? Nah, ini adalah apa namanya? Jadi jangan diartikan ya, jangan diartikan sa'id itu hanya tanah tok. Kenapa? Karena kalau diartikan tanah, nanti bagaimana dengan pasir? Bagaimana dengan apa namanya debu? Bagaimana dengan batu? Nah, itu adalah apa? Maka sa'id aja. Kenapa? Karena makna sa'id itu maknanya lebih umum. Sa'id itu adalah kullu ma 'ala wajhil ardi. Adalah semua yang ada di atas permukaan bumi itu namanya sa'id. Jadi taharah itu ada dua, ada taharah dengan air, ada taharah dengan sa'id. Awalan yang pertama at-taharatu bil ma. Adapun taharah dengan air itu ada dua. Taharah dengan air itu ada dua, yang pertama adalah wudu, yang kedua adalah al-ghusl. Yang pertama adalah wudu, yang kedua adalah mandi. Baik, kita bicara sekarang al-wudu. Al-wudu, ingat disebutkan dengan kata al-wudu. Wawunya di dhamma. Wawunya di dhamma. Boleh ada yang menyebutkan dengan al-wadu. Wawunya di fathah. Kalau wawunya di fathah, itu artinya al-ma. Al-wadu artinya apa? Air. Al-wudu itu dari kata apa? Dari minal wada'a. Artinya apa? Dari wudu itu kalau dalam bahasa Arab disebut masdar. Adalah masdar. Masdar artinya apa namanya, kata kerja yang dibendakan atau perbuatan berwudu. Wudu itu artinya apa? Kalau wudu artinya perbuatan berwudu, perbuatannya. Tapi kalau al-wadu artinya apa? Air. Maka yang tentunya yang lebih pas itu adalah al-wudu. Al-wudu kenapa? Karena yang diinginkan itu adalah tata cara. Artinya tata cara perbuatan berwudu. Al-wudu itu kalau secara bahasa bermakna bercahaya. Jadi al-wudu secara bahasa itu artinya bercahaya. Karena nanti pada hari kiamat wudu ini akan bercahaya, pada anggota-anggota wudu ini akan bercahaya pada hari kiamat. Sebagaimana yang saya sebutkan dari awal, untuk berbicara masalah wudu paling tidak minimal 10. 10 pokok bahasan yang antum paling tidak antum menguasai. Saya katakan harus antum tahu apa? Yang pertama apa? Pengertian. Apa itu pengertian wudu secara bahasa maupun secara istilah? Iya kan? Jadi ini karena tidak disebutkan di buku ini, ya paling tidak antum harus nyari. Iya kan? Antum harus nyari dalam kitab-kitab fikih yang lain. Apa pengertian dari wudu adalah apa? At-ta'budulillah. At-ta'budulillah bistimalil ma' fi a'da'in makhsusa bisifatin makhsusa. Adalah apa namanya? Satu bentuk peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan tata cara tertentu. Ini adalah pengertian dari wudu menurut istilah. Kemudian di sini tidak disebutkan masyru'iyah, dalil pensyariatan wudu. Yang antum harus cari dalil pensyariatan wudu itu adalah apa? Yang pertama, kalau antum dalil itu berarti yang pertama dari Al-Qur'an dulu, iya kan? Ada enggak dalil dari Al-Qur'an tentang perintah wudu? Ada, iya kan? Dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Adalah apa namanya? Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari sunnah antum bisa lihat dalam buku ini. Nah, seperti misalnya apa? Hadis yang akan disebutkan dari Humran Maula Utsman. Tapi itu dalil. Di sini ada enggak disebutkan tentang keutamaan? Tidak ada. Kalau tidak disebutkan keutamaan berarti antum harus apa? Cari apa saja keutamaan wudu, 1, 2, 3, 4, 5 kalau bisa sebanyaknya, antum tulis. Cari keutamaan dari al-wudu. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti misalnya apa? Keutamaan wudu nanti pada hari kiamat akan bercahaya. Ya kan? Itu salah satu dari keutamaan. Kemudian keutamaan dari wudu adalah apa? Akan keluar dosa-dosa itu bersamaan dengan cucuran air, air wudunya. Jadi air wudu itu akan, ketika air itu keluar dari anggota tubuh kita itu, maka dosa-dosa itu berguguran. Sebagaimana bergugurnya bekas air dari anggota badan. Ini adalah keutamaan. Nah, ini tidak disebutkan berarti antum harus cari. Kemudian apa? Yang berikutnya misalnya apa? Syarat-syaratnya. Di sini tidak disebutkan syarat-syarat dari al-wudu. Berarti antum harus cari syarat-syarat wudu. Syarat wudu ada berapa? Syarat wudu itu ada, kalau enggak salah ada 7 atau 8. Yang kedelapan ini khilaf. Yang kedelapan ini adalah khilaf. Yang pertama adalah apa? Syarat wudu yang pertama adalah muslim. Muslim. Artinya yang boleh berwudu hanya orang muslim. Orang kafir kalau wudu sah enggak wudunya? Tidak sah, iya kan? Karena syaratnya harus orang Islam. Kalau ditanya mana dalilnya? Mana dalil? Bahwa syaratnya wudu harus orang Islam? Hah? Dalilnya adalah banyak, ya kan? Ketika ditanya tentang al-Islam, mahu al-Islam? Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Iya kan? Wa iqamis shalah, wa tuqimis shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal bait. Syaratnya untuk apa? Salat adalah apa? Syahadatain dulu. Iya kan? Syahadatain dulu, sebelum Anda salat syahadatain dulu. Iya kan? Nah, salat itu syaratnya apa? Wudu. Jadi itu syarat. Syarat semua bahwa apa namanya? Syarat itu harus orang Islam. Kalau orang kafir tidak akan diterima. Kenapa? Karena Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah. Setelah Anda syahadatain baru Anda boleh salat. Setelah syahadatain baru Anda boleh puasa. Setelah syahadatain Anda boleh zakat. Setelah syahadatain baru haji. Kalau begitu enak jadi orang kafir. Lah kenapa? Enggak perlu salat. Enggak perlu zakat, enggak perlu puasa, enggak perlu haji, iya kan? Enak kan? Jadi orang kufar. Nah, tetapi apa? Orang kufar itu diikop, disiksa karena dua. Pertama, disiksa karena tidak syahadatain. Yang kedua, disiksa karena tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan seterusnya. Jadi disuruh dapat dua siksaan. Jadi bukan enak jadi orang kafir. Ya kan? Tapi itu syarat. Dan masih banyak lagi yang lain. Seperti bunyal Islam wala khamsin. Iya kan? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadhan wa hajjil bait. Demikian juga hadis Mu'adz bin Jabal, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi. Hah? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Fa in ata'uhu kalizalika fa 'allimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Iya kan? Dia mengatakan, apa engkau akan mendatangi ahlul kitab, maka yang pertama kali yang harus kamu dakwakan yang pertama apa? Syahadatain. Iya kan? Syahadatain artinya Islam. Setelah mereka masuk Islam, baru ajarkan kepada mereka tentang apa? Sholat lima waktu. Kalau sudah mereka sholat lima waktu, baru ajarkan zakat. Setelah itu baru ajarkan puasa. Setelah itu baru ajarkan yang lain. Ini dalil menunjukkan bahwa syarat wudu itu adalah Islam. Yang kedua, balik. Adalah dewasa. Adalah dewasa. Ciri-ciri dewasanya laki-laki itu ada berapa? Tiga. Ciri dewasanya perempuan ada empat. Ada yang mengatakan lima. Ciri dewasanya laki-laki ada tiga. Yang pertama apa? Hah? Mimpi basah. Mimpi. Tapi laki-laki dan perempuan sama. Kita lihat mimpi. Apa perempuan juga mimpi? Mimpi ya? Sudah pernah nanya? Jadi wanita taib, laki-laki dan wanita. Karena masa batafir rijal, sabatafir nisa. Apa yang ditetapkan laki-laki, maka juga untuk wanita. Karena wanita juga mimpi. Karena ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dewasanya yang kedua adalah apa? Tambutul ana. Kemarin kita sebutkan ya kan, tumbuhnya bulu kemaluan. Yang ketiga adalah usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun itu sudah pasti dewasa. Sudah pasti, enggak usah tanya. Ya kan? Kalau sudah 15 tahun itu sudah dewasa. Nah, ini laki-laki dan perempuan bergabung. Tiga ini. Tiga ini sudah termasuk dewasa. Adapun bagi wanita ada tambahan. Yang pertama apa? Yang keempat, bagi tambahan bagi wanita adalah apa? Haid. Keluarnya darah haid. Ada lagi yang menambahkan yang kelima? Adalah apa? Adalah apa? Hamil. Tep, hamil. Ada wanita usianya baru 9 tahun. Belum pernah mimpi basah. Belum keluar darah haid. Tidak tumbuh bulu kemaluan. Tapi hamil. Hah? Tapi hamil. Sudah dewasa belum? Sudah pasti. Karena sel telur tidak mungkin dibuahi kalau tidak dewasa. Iya kan? Karena tidak mungkin dia apa namanya jadi tidak mungkin dia hamil kalau tidak dewasa. Jadi menikahi wanita tidak dewasa boleh. Karena Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Tapi dicampuri ketika usianya 8 atau 9 tahun. Tapi bukan berarti dalil haidnya wanita itu pada usia 9 tahun. Tidak. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan wanita itu haid pada usia 9 tahun. Kenapa? Karena dia mengatakan apa? Imam Asy-Syafi'i tidak punya dalil. Tapi dia mengatakan begini. Dalilnya yang dia katakan bahwa wanita haid itu 9 tahun. Karena pertama dalil yang bahwa Aisyah itu dicampuri ketika usianya 9 tahun. Kemudian tidak pakai dalil juga. Karena itu bukan dalil ya. Taib. Dia mengatakan, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kenapa kok 9 tahun itu wanita itu haid sudah dewasa? Dia katakan, ra'aitu jaddatan umruha ihda wa isrina sana. Saya lihat nenek-nenek itu usianya 21 tahun. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya melihat nenek-nenek, saya berpendapat nenek-nenek itu usianya 21 tahun. Lalu logikanya gimana? 9 tahun dia haid. 9 tahun dia haid. Dia punya anak pada usia 10 tahun. Iya kan? Anaknya 9 tahun kemudian haid. Iya kan? Dipotong masa kehamilan 21 tahun dia sudah punya cucu. Iya kan? Berarti kata Syafi'i, Imam Syafi'i, wah nenek-nenek itu usianya 21 tahun. Iya kan? Kalau sekarang baru 50 tahun, 40 tahun baru nenek-nenek, iya kan? Tapi itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah apa? Berakal. Berakal. Kapan kalau ditanya berakal itu gimana? Cirinya berakal gimana? Hah? Kalau ditanya bisa jawab itu saja. Namanya siapa? Oh iya. Tinggal di mana? Bisa jawab ya kan? Kemudian siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Kemudian berapa bersaudara? Itu sudah bisa jawab itu namanya sudah dewasa. Sudah berakal namanya. Ya kan? Kalau ditanya siapa nama kamu? Bapak lagi ke pasar. Wah ini konslet ya kan. Udah konslet itu. Gak bisa ditanya nama aja udah. Apa namanya. Belum ditanya apa-apa sudah mesem-mesem ya kan. Ini kita katakan adalah apa. Itu sudah dianggap tidak berakal. Jadi berakal itu adalah fahmul khitab waraddul jawab. Jadi itu dinamakan berakal. Kemudian syarat yang keempat dari wudu adalah niat. niat. Innamal amalu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa fa man kana hijratu ila Allah. Taib, ini syarat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Syaratnya bahwa niat, niat itu adalah syartun. Jadi tidak ada niat maka tidak sah wudunya. Taib, yang ke apa? Kelima. Syarat wudu yang kelima adalah apa? Ayyakunal ma'u tahiran. Air yang dipakai harus air yang suci. Air yang suci. Maksudnya tahuran di sini ayyakunal ma'u tahuran. Airnya harus apa? Tahur. Tahur artinya apa? Suci dan mensucikan. Maka kalau air kelapa tidak sah, iya kan? Bensin tidak sah, solar tidak sah, iya kan? Air apa lagi? Legen. Legen boleh apa tidak? Legen. Tahu legen ya? Air dari ini dari nira. Air dari nira. Mau legen yang satu hari apa yang sebulan? Kalau apa namanya tape ini kita katakan ini tidak sah. Kenapa? Karena dia suci tapi tidak mensucikan. Ya kan? Mau sirup, air gula dan seterusnya itu tidak. Jadi harus apa? Ayyakunal mau tohuran. Syaratnya wudu harus airnya harus tohur. Kemudian yang keberapa? Keenam. Syaratnya wudu yang keenam adalah ayyakuna ba'dal istinja. Ayyakuna ba'dal istinja, setelah cebok dulu. Kemarin kan saya sudah kasih ada orang buang air kecil, wudu terus sholat. Sah nggak sholatnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah sholatnya? Tidak sah wudunya. Kenapa kok wudunya tidak sah? Karena tidak cebok. Iya kan? Cebok dulu. Kalau orang habis kencing, ya sudah cebok dulu baru wudu. Iya kan? Tapi kalau sudah wudu kena najasah, maka itu nggak ada masalah. Ini syaratnya ayyakuna ba'da al-istinja. Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh adalah alla yamna usulul ma'a ilal jilid ilal basyara. Tidak ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Jadi tidak ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Dia wudu pakai sarung tangan. Pakai hand glove. Pakai sarung tangan itu dia wudu. Sangga wudunya? Sangga wudunya kalau dia pakai sarung tangan? Pakai sarung tangan. Sangga wudunya? Dia wudu. Tangan sama, tapi dia pakai sarung tangan. Sangga wudunya? Tidak. Kenapa kok tidak sah wudunya? Karena ini penghalang. Ya kan? Ini penghalang sampainya air ke kulit. Ya kan? Atau misalnya mengusap kepala pakai peci. Mengusap kepala pakai kerudung. Pakai jilbab. Jadi jilbabnya yang diusap. Sangga wudunya? Tidak sah wudunya, iya kan? Kemudian pakai apa namanya yang untuk berenang. Tutup kepala yang perenang itu tidak basah kepala rambutnya. Ini juga kita katakan adalah apa? Tidak sah. Jadi apa saja yang menghalangi air itu sampai ke kulit maka itu tidak sah. Tidak sah seperti misalnya apa? Misalnya pakai cat kuku. Cat kuku. Cat kuku walaupun kita lihat cat kuku ini tinggal dilihat rinciannya. Karena ada cat kuku yang tembus air, ada cat kuku yang tidak tembus air. Kalau cat kuku yang tidak tembus air maka itu tidak sah wudunya. Tapi kalau cat itu masih tembus air, iya kan, maka itu masih sah wudunya. Misalnya tape, dia pegang oli, di sini ada oli, ada oli. Kemudian dia basuh di sini, sangga wudunya. Sangga wudunya kalau di tangannya masih ada oli. Sangga wudunya? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena oli itu penghalang. Air itu kena ke kulit enggak kalau ada oli? Tidak, iya kan? Dan itu penghalang, maka itu tidak sah wudunya. Itu tidak sah wudunya. Jadi selama ada penghalang, maka apa? Selama ada penghalang dari wudu, maka itu adalah tidak sah. Maka syaratnya adalah apa? Syarat dari wudu adalah apa? Tidak boleh ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Ini yang tidak ada khilaf. Adalah tujuh ini yang tidak ada perselisihan. Yang ada perselisihannya itu adalah yang Kedelapan, apa itu? Ayyakuna al-ma'u mubahan. Airnya harus halal. Airnya harus halal, itu mulai perselisihan. Ya kan? Kalau air curian, boleh enggak dia wudu? Sangga wudunya kalau air curian? Apa ada air curian? Hah? Nyuri air. Ya kan? Pergi ke masjid tidak ada air. Wah, ini cari-cari masjid enggak ada air. Di depannya ada warung, diambil akuanya. Pakai wudu. Masa wudu kon bayar, ya kan? Hah? Ambil akua. Kira-kira sangga wudunya? Ngambil air, ngambil akua tanpa bayar. Sangga wudunya? Nah, mulai ada khilaf. Ya kan? Imam Ahmad mengatakan tidak sah. Imam Syafi'i mengatakan dia sah tapi dia berdosa. Berdosa karena dia gosok. Ya kan? Atau misalnya ditulisi, sumur ini tidak boleh dipakai untuk wudu. Atau misalnya sumur bangun masjid dari sumur yang haram, dari uang haram, dari uang riba. Dari uang riba bangun sumur. Sumur tapi dipakai untuk wudu. Itu juga mulai ada khilaf diantara para ulama. Kalau kita katakan uang riba menggunakan sumur untuk sumur umum dipakai mandi dan seterusnya, ya kan umum. Tapi kalau untuk masjid, maka para ulama menyatakan tidak boleh. Kenapa? Karena masjid, sumur untuk masjid itu kan memang dipakai untuk sholat, ya kan? Dipakai untuk ibadah. Maka apa namanya mulai ada perselisihan. Walaupun kita mengatakan ya apa namanya sah wudunya tapi dia berdosa, itu pun juga masa kita mau berdosa dengan air itu, ya kan? Ini perselisihan yang terjadi di antara para ulama, antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini syarat dari wudu. Jadi di situ ada 7 yang sebenarnya disepakati, yang satu itu diperselisihkan. Ada juga yang menyebutkan syarat wudu dengan kalau selainnya itu selain yang kita sebutkan tadi yang 7, nah itu mesti perselisihan. Seperti misalnya apa tasmiyah, basmalah itu termasuk syarat atau bukan? Itu juga mulai ada khilaf diantara para ulama karena beliau memasukkan di sini syarat wudu itu adalah tasmiyah. Syarat sahnya wudu adalah tasmiyah. Tasmiyah itu artinya apa? Mengucapkan basmalah. Jadi kalau tidak mengucapkan basmalah maka tidak sah wudunya. Ini nanti akan kita bacakan. Kemudian juga ada yang mengatakan syarat sahnya wudu adalah mualat. Mualat itu berkesinambungan. Jadi selesai membasuh tangan, membasuh wajah, langsung tangan sampai siku. Jadi jangan habis membasuh wajah main bola dulu. Habis main bola terus dilanjutkan tangan sampai siku. Terus angkat telepon. Ya kan? Sudah telepon, sudah selesai, baru kemudian mengusap kepala terus kemudian pakai sarung atau pakai baju atau yang lainnya. Setelah itu baru kaki. Sah enggak wudunya? Ya tidak sah. Tapi apakah mualat ini termasuk syarat atau bukan? Itu jadi perselisihan. Paham ya? Jadi itu yang diperselisihkan masalah mualat. Tapi yang jelas yang 7 yang kita sebutkan itu tidak ada perselisihan di antara para ulama. Kita lihat. Yang berikutnya adalah sifatuhu, tata cara wudu. Tata cara dalam semua ibadah mesti ada 2. Mesti selalu ada 2. Ada namanya sifatul ijsa, ada namanya sifatul kamal. Ada tata cara yang cukup, ada tata cara yang sempurna. Tata cara itu dikatakan ada tata cara wudu yang cukup, ada tata cara wudu yang sempurna. Tata cara wudu yang cukup itu kapan? Ketika hanya melakukan yang wajib saja. Hanya apa? Syaratnya terpenuhi, syaratnya dipenuhi, rukunnya dan wajibnya. Kalau syarat rukun dan wajib dipenuhi, maka itu sudah dikatakan tata cara wudu itu apa? Cukup. Artinya sudah sah. Itu sudah sah kalau kita berwudu hanya apa? Hanya yang dipenuhi syaratnya, rukun dan wajibnya. Dan kapan dikatakan tata cara wudu itu sempurna? Ketika ditambah dengan yang sunnah. Jadi ketika ditambah dengan yang sunnah, itulah disebut dengan tata cara wudu itu sempurna. Karena yang sunnah itu mesti menyempurnakan. Semua yang sunnah itu menyempurnakan. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang pembahasan dalam buku ini adalah tata cara wudu yang sempurna. Hadis yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab wudu, karena harus kita apa namanya, dalam fikih itu kan ada hadis yang paling sahih dan paling sempurna. Hadis yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab wudu adalah hadisnya dari siapa? Hadis dari siapa? Humran Maula Utsman. Hadis yang ini. Hadis Humran Maula Utsman. Baik, kita bacakan. Karena ini yang paling sahih, hadis ini paling sahih dari semua hadis-hadis dan paling sempurna. Kenapa? Karena dia berbicara lebih detail daripada yang lainnya. Hadis Humran Maula Utsman. Humran adalah maula. Maula itu artinya apa? Jadi mantan budaknya atau budaknya ya kan. Humran adalah maula Utsman. Anna Utsman ibn Affan, bahwasanya Utsman ibn Affan da'a bi wadu'in. Ingat wadu. Da'a bi wadu'in. Apa? Mana wadu? Air. Air wudu ya kan. Jadi bukan perbuatan wudu. Kalau wudu baru perbuatan. Kalau wadu artinya air. Utsman ibn Affan pernah menyuruh mengambilkan air wudu. Bi wadu'in. Fatawaddo'a, maka beliau pun berwudu. Berwudu tentunya sebagaimana wudu Nabi. Faghasala kaffaihi salasa marrat. Beliau memulai pertama adalah membasuh kaffaihi. Yang dimaksud dengan kaf itu ini. Kaf itu adalah telapak dari ujung kuku sampai pergelangan. Itu namanya kaf. Ini yang namanya kaf ya. Dari ujung kuku sampai pergelangan. Ini namanya kaf. Faghasala kaffaihi, dan beliau membasuh kaf. Jadi bukan hanya telapak yang dibasuh, tapi adalah kaf. Ini juga jadi punggung juga, telapak dan punggungnya. Salah sama rot, ini dibasuh selama tiga kali. Ini hukumnya apa? Sunnah. Ini kita katakan adalah sunnah. Membasuh tangan sampai pergelangan tangan itu adalah sunnah. Yang sunnah yang berikutnya adalah tiga kali. Jadi ada dua sunnah, tiga kali juga adalah sunnah. Tapi ada mencuci tangan itu hukumnya wajib. Kapan? Bangun dari tidur malam. Apakah semua bangun dari tidur? Tidak. Bangun dari tidur malam itu yang wajib. Kalau bangun dari tidur malam, maka cuci tangan itu hukumnya adalah wajib. Ya kan? Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza staiqata ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu qabla an yudkhilahuma fil inai salasan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur malamnya, ya kan, tidur malamnya, maka apa, janganlah dia mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana sampai dia cuci tiga kali. Sampai dia cuci tiga kali. Kenapa? Karena dia tidak tahu tangannya semalam menginap di mana. Seandainya pun dia tahu tangannya menginap semalam di mana, apakah tidak disyariatkan baginya mencuci tangan? Tidak, tetap disyariatkan. Dalil menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Karena dia tidak tahu tangannya semalam menginap di mana, itu tidak tahu. Menginap itu kan berarti malam hari. Iya kan? Menginap itu adalah, ada enggak menginap di siang hari? Kan tidak ada. Menginap itu adalah di malam hari. Jadi selain daripada itu adalah sunnah. Tidur siang maka mencuci tangan adalah sunnah. Dan ketika mau berwudu itu juga mencuci tangan ini adalah sunnah. Ketika mau makan mencuci tangan ini juga adalah apa? Sunnah. Summa matmada. Kemudian berkumur-kumur setelah mencuci tangan, membasuh tangan, telapak tangan tiga kali. Kemudian summa matmada. Matmada itu artinya apa? Tahrikul ma'ala fammihi. Matmada itu artinya menggerakkan air di dalam mulut. Kalau tidak ada air tidak disebut matmada. Kalau begini tidak disebut matmada. Matmada itu kalau ada air. Tahrikul ma', menggerakkan air itu yang ada di dalam mulut. Itu namanya matmada. Kalau matmada berarti tentunya memasukkan. Iya kan? Memasukkan air ke dalam mulut kemudian di, maka kalau disebutkan matmada kan tidak disebutkan istinsaka wa summa matmada. Iya kan? Ingat, kalau dalam ini kan untuk meringkas kata. Tidak langsung disebutkan istinsak, summa matmada, summa istansara. Istinsak itu kan artinya apa? Memasukkan air ke dalam hidung dan mulut, iya kan? Memasukkan air ke dalam hidung itu namanya istinsak. Matmada artinya menggerakkan air di mulut. Istinsar artinya apa? Mengeluarkan. Maka apa? Tidak disebutkan istinsak, tapi langsung matmada. Kalau matmada sudah pasti istinsak. Kalau matmada sudah pasti istinsak, tapi istinsak belum tentu matmada. Jadi apa namanya? Langsung disebutkan summa matmada artinya apa? Berkumur-kumur. Kalau bahasa kita berkumur-kumur ya. Berkumur-kumur, kalau berkumur-kumur sudah pasti memasukkan air ke dalam mulut dan hidung. Wastansyara dan mengeluarkan. Kumur-kumur itu hukumnya adalah wajib. Istinsar hukumnya adalah sunnah. Karena mengeluarkan itu adalah apa? Sunnah. Seandainya ditelan apa namanya? Enggak berdosa. Iya kan? Seandainya pun ditelan airnya. Ya kan? Ditelan enggak ada dosa bagi dia. Iya kan? Seandainya pun dia di maka pada summa matmada ini adalah wajib. Jadi caranya adalah apa? Kalau caranya ambil satu telapak tangan air atau dua telapak tangan air. Jadi mau dua atau satu. Karena riwayatnya dua-duanya ada. Riwayatnya ada dua. Ada yang satu telapak tangan, ada yang dua telapak tangan. Dua genggam air ini. Jadi kalau satu menghisap separuh air di tangan ini untuk mulut, separuh untuk hidung. Wah ini, kalau mau langsung, jadi masukkan ini harus bersamaan antara mulut dengan hidung. Jadi dilatih jangan hidung dulu baru kemudian susah ya kan? Kalau untuk menghirup baru kemudian mulut itu susah. Kalau mulut baru itu bisa. Kalau hidung dulu baru mulut susah itu. Atau mulut dan jadi ini memang harus sering latihan. Jadi jangan mulut dulu baru hidung dulu. Ini enggak ada juga. Baru hidung pun juga tidak memasukkan air ke hidung, hanya hidungnya diusap-usapkan hidungnya. Padahal yang diperintahkan istinsak. Istinsak artinya apa? Memasukkan air ke dalam idkhalul ma'ala anfihi. Istinsak adalah memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung adalah apa? Disedot, iya kan? Sebagaimana hadis yang lain yang menunjukkan apa? Wabalik fil istinsaki illa an takuna sha'iman. Sungguh-sungguh menghirup air itu kecuali dalam kondisi puasa. Dalam riwayat yang lain hatta ilal khaisum, sampai kepada puncak ini. Puncak hidung ada khaisum ini. Ini sampai khaisum. Kenapa? Fa inna syaitan yabitu ala khaisumi. Karena syaitan itu bermalam di sini. Syaitan ini juga markas. Markas syaitan. Jadi ini juga markas syaitan karena di mata itu ada syaitan, di telinga ada syaitan, ya kan? Di hidung juga ada syaitan. Maka kalau ada orang tidur kemudian dia apa itu habis dikencingi syaitan. Dia sudah azan kok tidak bangun-bangun dia kan. Jadi apa namanya? Jadi khaisum ini di puncak hidung ini. Kecuali dalam kondisi berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa jelas kalau masuk sampai ke hidung batal, ya kan? Batal puasanya. Kenapa? Karena dia kan hidung ini kan tembus ke tenggorokan. Tembus ke tenggorokan. Maka ketika berpuasa itu kan tidak boleh menghirup air sampai ke khaisum. Tidak boleh juga pakai tetes mata dibiarkan begitu saja. Nanti karena mata kan sampai ke tenggorokan. Demikian juga hidung, telinga. Tetes telinga itu tidak boleh dibiarkan terus diginikan puasa sampai kemudian air itu masuk ke tenggorokan, itu juga enggak boleh. Jadi kalau misalnya tetes telinga sudah langsung di ya kan, langsung dibuang, sebab kalau sampai masuk ke dalam nanti kan sampai ketembus ke tenggorokan. Kalau dia sedang puasa maka batal. Maka di sini adalah apa? caranya adalah mengambil satu telapak tangan air, jadi mulut dan hidung sekaligus, wastansara, kemudian mengeluarkan. Mengeluarkan itu adalah sunnah. Summa ghasala wajhahu salasa marrat. Walaupun tidak disebutkan tiga kali, itu adalah tiga kali itu adalah sunnah. Jadi walaupun tidak disebutkan tiga kali, berkumur-kumur tiga kali, karena ada riwayat yang menyebutkan tiga kali. Di sini tidak disebutkan tiga kali itu sudah menunjukkan bahwa tiga kali itu adalah termasuk apa? Sunnah. Summa ghasala wajhahu salasa marrat. Kemudian membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Sebanyak tiga kali hukumnya apa? Sunnah. Membasuh wajah rukun. Ya kan? Wajib itu ada tiga. Wajib itu ada, syarat itu wajib. Syarat itu wajib. Rukun itu wajib. Wajib itu wajib. Ya enggak? Jadi maka saya katakan tadi, ibadah itu baru bisa dikatakan benar apabila, artinya ibadah itu bisa di, tata cara itu dikatakan cukup kalau yang terpenuhi apa? Syarat, rukun, dan wajib. Semuanya ini adalah wajib. Cuma nanti ada perbedaan. Kalau syarat dengan rukun, perbedaannya di mana? Syarat sebelumnya. Syarat sebelumnya. Ya kan? Kalau rukun di dalam. Yang kedua, tidak ada syarat, batal semuanya. Ya kan? Tidak ada syarat, tidak ada niat, wudunya dari awal sampai akhir batal. Tapi kalau lupa, tidak kumur-kumur, kita katakan masih sah, ya kan? Masih sah wudunya. Masih sah wudunya. Ini kita katakan adalah apa? Tapi kalau meninggalkan rukun, misalnya lupa, kalau sengaja meninggalkan rukun jelas batal. Tapi kalau misalnya lupa, rukunnya, lupa rukunnya, lupa membasuh wajahnya, habis misalnya apa namanya cuci tangan, langsung tangan sampai siku. Setelah tangan sampai siku loh, wajahnya masih kering. Nah, ini adalah apa? Apakah batal? Ya kan? Batal ininya. Tapi apakah batal semua wudunya? Tidak. Yang ini saja yang batal, dia langsung memulai dari wajah, setelah itu baru tangan sampai siku dan seterusnya. Summa ghasala wajhahu, wajah itu yang mana? Nah, wajah itu ada khilaf tiga. Ada yang mengatakan wajah itu adalah ini, bulatan ini. Yang pertama dikatakan wajah itu bulatan ini. Dari sini ya, dari alis, ngikuti bulatan ini namanya wajah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan wajah itu adalah dari sini sampai sini. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan wajah itu adalah ini. Sampai pangkal leher. Jadi wajah itu adalah ini sampai pangkal leher. Dan ini pendapat yang paling kuat dari para ulama. Pendapat yang paling kuat dari para ulama adalah bahwa wajah itu adalah mimana batis sya'ril muqaddam. Dari tempat tumbuh rambut yang paling depan, tempat tumbuh rambut yang paling depan ini, ila az-zakani tulan. Sampai zakan, zakan ini tulan sampai pangkal leher. Wa minal udhuni ilal udhuni ardon. Sampai ini, sampai anak daun telinga ini. Ini lebarnya. Jadi lebarnya sampai sini, dari tempat tumbuh rambut ini, nah itu sampai pangkal leher. Ini yang disebut dengan wajah. Maka kalau membasuh wajah di sini, maka itu tidak sah wudunya. Itu tidak sah wudunya. Jadi kalau misalnya hanya ini, kenapa? Karena banyak riwayat yang menunjukkan apa? Satu kuku saja tidak terkena air wudu pada anggota wudu, itu sah enggak wudunya? Tidak sah. Karena Rasulullah menyuruh mengulangi ketika ada seorang sahabat yang berwudu, itu ada apa? Ada sebesar kuku di mata kakinya tidak tersentuh. Maka apa kata Nabi SAW? Ulangi lagi wudumu karena engkau belum berwudu, iya kan? Kemudian dia kenapa? Karena dia wudu langsung gini aja. Set di airnya keran langsung aja, ya kan? Nah, padahal di situ ada sebesar kuku tidak tersentuh air wudu. Maka Nabi SAW menyuruh mengulangi. Dalil menunjukkan bahwa apa? Kalau itu satu sebesar kuku saja itu tidak sah, apalagi kalau hanya sampai masalahnya masih berapa kuku yang tidak tersentuh air wudu. Ini adalah apa namanya? Jadi itu wajah. adalah termasuk rukun. Dan ghusala itu adalah membasuh. Kalau membasuh itu adalah namanya membasuh. Jadi beda dengan mengusap. Kan beda dengan mengusap, beda dengan membasuh. Kalau perintahnya membasuh, summa ghusala wajahahu, kalau basuh di wajah, ini wajahnya dibasuh, kita katakan seperti ada tekanan, ya kan? Jadi menggosok. Tapi kalau mengusap kan beda, mengusap kan beda, kan tidak kepala digosok, kan? Makanya kan perintahnya adalah apa? Wamsahu birusikum, mengusaplah kepala. Tidak dikatakan apa? Wagesilu rusakum, iya kan? Tidak diperintahkan untuk mencuci kepala, menggosok kepala, tapi diperintahkan untuk mengusap kepala. Summa ghassala wajhahu salasa marrat. Summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi salasa marrat. Kemudian membasuh tangannya yang kanan sampai sikunya 3 kali. 3 kali adalah apa? Sunnah. Tangan sampai siku adalah apa? Rukun. Ada tangan sampai siku itu maksudnya apa? Dari tangan sampai siku. Ini tangan. Tangan sampai siku. Karena yang dimaksud dengan tangan itu adalah kaf. Yang dimaksud dengan tangan itu adalah ujung kuku sampai pergelangan, ini disebut dengan tangan. Ini yang disebut dengan tangan. Ini tidak disebut tangan. Ini tidak disebut dengan tangan. Jadi makanya apa, ketika nanti ada tayamum itu adalah sampai sikunya, itu tidak ada riwayat. Jadi yang apa namanya, tidak ada riwayat. Jadi tangan di sini disebutkan tangan sampai dengan siku. Ingat kalau perhatikan. Summa ghassala yadahu al-yumna, membasuh tangan yang kanan, ilal mirfaqi, sampai mirfaq. Mirfaq itu adalah apa? Mirfaq itu sampai yang menonjol. Iya kan? Sampai yang menonjol. Ini namanya mirfaq. Maka apa? Berwudu sampai dari tangan sampai siku, iya kan? Sampai kedua sikunya. Di sini kalau diartikan sampai, sampai itu kan orang kalau bahasa matematika itu kan ada sampai. Ada sampai dengan, iya kan? Sampai siku atau sampai dengan siku? Hah? Yang betul adalah sampai siku atau sampai dengan siku? Kalau sampai dengan berarti apa? Sikunya kena. Kalau sampai siku, belum tentu sikunya kena. Iya kan? Iya kan? Maka apa? Maka yang betul adalah sampai dengan siku. Maka antum jadi menerjemahkan, jangan menerjemahkan sampai siku, karena itu masih ada celah. Masih ada celah untuk debat. Iya kan? Masih ada celah untuk debat. Tapi kalau bilang sampai dengan siku, berarti sikunya yang kena. Iya kan? Karena hati-hati kalau dalam masalah fikih sedikit saja kita apa namanya di debat, sudah mulai, oh iya ya, begini, begini. Kita sudah mulai nanti di apa namanya. Jadi harus menerjemahkan sampai dengan siku. Ila di sini maknanya ma'a. Ila maknanya adalah ma'a. Artinya sikunya kena. Jadi tentunya adalah apa? Tangan kiri ya yang membasuh. Di sini yang membasuh. Sunnahnya adalah dari tangan sampai dengan siku. Berarti mulai dari tangan sampai dengan siku. Udah mulai digosok. Iya kan? Jadi mulai dari tangan. Boleh gak saya mengatakan dari siku sampai tangan? Dari siku sampai tangan? Dari siku sampai dengan tangan. Kan kalau misalnya kerannya tinggal diginikan. Ada yang juga dari sini, kemudian gini ya kan. Yang sunnah adalah tangan sampai siku, bukan siku sampai tangan. Cuma para ulama nyatakan boleh, tapi jangan menganggap bahwa siku lebih utama daripada tangan. Artinya memulai dengan sikunya itu lebih utama daripada tangan, maka ini adalah bid'ah. Kalau dia mendahulukan. Tapi kalau dia sekedar mengerjakan dan tidak mengatakan itu lebih baik, maka ini adalah boleh. Tapi tidak boleh terus-menerus. Kalau dia meneruskan terus-menerus berarti itu lebih baik. Maka tentunya tetap yang lebih utama adalah dari tangan sampai dengan sikunya. Itu sebanyak 3 kali. Summa ghassala yadahu al-yusra mithla dzalik. Kemudian membasuh tangan yang kiri seperti itu juga. Artinya tangan kanan mengusap, yang dari tangan kiri sampai kemudian siku digosok sebanyak 3 kali. Ingat, hadisnya itu sampai dengan siku. Semua riwayat dari Al-Quran, Al-Quran menyebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah sendiri menyebutkan sampai dengan siku. Dan Rasulullah SAW dalam hadis Humran Maula Utsman itu juga menyebutkan sampai dengan siku. Maka tidak boleh melebihkan dari di atas siku. Dilebihkan sampai ke bisep, trisep, ketiak, atau mana? Pundak. Ya kan? Itu tidak ada. Kalaupun misalnya kita berdalil, ini kan ada dalilnya, riwayat dari Abu Hurairah. Maka itu adalah apa? Mudrats min kalami Abu Hurairah, la min kalami Nabi SAW. Bahwa itu adalah apa? Tambahan. Dari siku sampai ke teha itu adalah tambahan dari Abu Hurairah, bukan dari Nabi SAW. Maka Abu Hurairah ini bukan dalil. Perbuatan Abu Hurairah itu adalah bukan dalil. Kenapa? Karena yang kita katakan ini namanya sa'ad. Sa'ad itu apa? Apa tadi sa'ad? Abu Hurairah itu siqah atau tidak? Siqah. Tapi dia menyelisihi yang lebih siqah dari dia. Karena dia berwudu sampai dengan ketiaknya. Abu Hurairah perawi siqah. Tapi dia menyelisih perawi yang lain, yang itu hanya sampai dengan siku dan lebih siku dari dia. Maka apa? Maka kita katakan adalah apa? Hadis dari Abu Hurairah termasuk sahada. Dan itu adalah, kalaupun ucapan dari Abu Hurairah mengatakan, man arada ayyuti lagurratahu wa tahjilahu falyaf'al, siapa yang ingin melebihkan dari siku sampai ketiaknya, atau dari mata kaki sampai betisnya, maka falyaf'al, silakan dia lakukan. Maka ini adalah tambahan ucapan dari Abu Hurairah, bukan tambahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada tambahan itu namanya hadis apa? Namanya hadis apa? Ada tambahan dari perawi bukan dari Nabi, namanya apa? Hadis apa? Bukan tambahan. Namanya hadis mudrats. Namanya hadis mudrats. Mudrats, mudrats itu artinya tambahan dari perawi. Misalnya, saya ambil contoh. Seorang ibu nyuruh anaknya, le, toko ke aku susu, kopi, teh. Iya kan? Dia suruh anaknya belikan kopi, susu, teh. Ternyata anaknya tambahan gula. Nah, gula ini termasuk apa? Mudrats. Karena tambahan dari anak itu, bukan tambahan dari ibunya. Iya kan? Sama dengan hadis ini. Kalau sebuah hadis, apalagi kalau tambahannya itu banyak. Tambah permen, tambah ini, ya kan? Nah, itu sudah mudrats. Jadi bukan tambahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala, kemudian Huzaifah mengatakan, Utsman bin Affan radhiyallahu taala mengatakan, raaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat Rasulullah Sallam tawaddoa nahwa wudu ihada. Saya pernah melihat Rasulullah Sallam berwudu seperti wudu yang saya lakukan ini. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man tawaddoa nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, summa qama, kemudian dia berdiri, faraka'a rak'ataini, dia sholat dua rakaat, la yuhadisu fihima nafsahu, tidak ada bisikan di dalam dirinya, dia sholat dua rakaat itu tidak ada bisikan, maksudnya dia lakukan itu dengan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan ini keutamaan orang yang habis berwudu kemudian dia sholat dua rakaat. Qala Ibnu Shihab, berkata Ibnu Shihab, wa kana ulama'una, dulunya ulama-ulama kita, yaqulun, mereka berkata, hadzal wudu, wudu yang seperti ini, asbagu ma yatawaddau bihi ahadul lis-shalah, adalah yang paling sempurna dari seorang yang ingin berwudu. Ini adalah wudu yang paling sempurna. Jika seorang itu ingin berwudu, maka berwudulah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tata cara wudu. Di sini tidak disebutkan kaki sampai dengan mata kaki, tapi itu sudah ma'ruf. Artinya apa? Bukan berarti wudu hanya sampai di sini, ya kan? Sampai siku. Karena di sini kan sampai apa? Siku. Setelah sampai siku, tangan sampai siku adalah apa? Karena yang diperintahkan itu hanya sampai siku, ya kita kerjakan sampai siku. Tidak usah dilebihkan. Kemudian setelah tangan sampai siku, baru kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala. Mengusap kepala. Kepala itu adalah apa? Kepala itu bukan ini ya. Nah, jadi ini, kalau kepala ini kan, ini semuanya kepala. Berarti kalau mengusap, jadi kalau bilang kepala ini tidak. Ini maka dibagi. Ini namanya wajah. Ini namanya wajah. Ini yang namanya kepala. Jadi kepala itu adalah mimana batis syaril muqaddam. Dari tempat tumbuh rambut yang paling depan. Ini namanya kepala. Mimana batis syaril muqaddam ila ila apa namanya? Sampai tengku atau sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang. Sampai tempat tumbuh rambut di sini. Sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang. Ini yang namanya kepala. Dan ingat, yang diperintahkan itu hanya sampai apa? Dari tempat tumbuh rambut yang depan sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang. Tidak diperintahkan sampai ujung rambut. Nanti kalau ada yang, ini saya punya rambut sampai pinggang, gimana saya wudunya? Yang diperintahkan yang mana? Yang diperintahkan wudu itu, mengusap kepala itu sampai mana? Sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang. Jadi tidak diperintahkan sampai ujung rambut. Ya kan? Jadi kalau misalnya wanita punya rambutnya panjang, ya sudah sampai di sini, kembalikan lagi tempat semula. Adapun rambutnya yang di ini, kita katakan karena yang diperintahkan itu bukan sampai ujung rambut, tapi hanya sampai tengkuknya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, bada abi muqaddami ra'sihi, bada abi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu, tsumma raddahu ma hatta raja ila al-makani alladhi bada minhu. Adalah apa? Memulai dari tempat tumbuh rambut bagian depan. Jadi caranya adalah apa? Caranya basahi kedua tangan. Jadi kedua tangan dibasahi, ya kan? Dibuang airnya, tidak usah di ini bukan namanya mengusap. Kalau ini dituangkan ke kepala namanya menuangkan air. Ya kan? Karena ini istilah fikih itu harus istilah yang kita katakan, kalau diperintahkan membasuh ya membasuh, kalau diperintahkan mengusap ya mengusap. Kalau mengusap itu adalah hanya membasahi kedua tangan, kedua tangannya dibasahi, ya kan? Kemudian apa? Mulai mengusap dari tempat tumbuh rambut yang depan dari sini ila kofahu sampai tengkuk. Kemudian dikembalikan ke tempat semula dia memulai. Jadi itu adalah apa namanya? Dari sini sampai sampai tempat tumbuh rambut di apa hatta roja ilal makani ladzi badami, sampai dia kembali ke tempat semula dia memulai. Jadi tidak perlu sampai ujung rambut. Memang ada yang mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa apa, mengusap itu adalah sebagian ubun-ubun. Maka ini juga pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk ini adalah termasuk lemah. Karena pendapat yang paling kuat adalah mazhabnya Imam Ahmad, itu adalah keseluruhan kepala. Kalau Imam Syafi'i mengatakan apa? Boleh berwudu hanya binasiyatihi. Nasiya. Karena dia perhatikan khilafnya begini. Wamsahu bi ru'usikum. Iya kan? Wamsahu bi ru'usikum. Dia katakan huruf ba, kalau misalnya dia membantah antum. Wamsahu bi ru'usikum. Huruf ba di dalam kalimat bi ru'usikum, alba bi makna tabaiyah. Alba bimakna tabaiyah, artinya apa? Sebagian. Jadi usaplah, mananya adalah apa? Usaplah sebagian dari kepala-kepala kalian. Diartikan huruf ba bermana sebagian. Nanti kalau antum digitukan gimana? Antum, wah ini saya harus nyari huruf ba dulu ya kan? Tanya Mbak Google, ada gak huruf ba bermana sebagian? Ya kan? Nanti akan ada. Di situ akan disebutkan ada yang ada, yang tidak ada yang ada. Ya kan? Karena Mbak Google tidak bisa merojihkan. Ya kan? Dia hanya memberikan informasi. Menginformasikan ada yang salah pun dia juga sampaikan, ya kan? Bahwa ini ba ada mananya sebagian, ada yang tidak. Tapi yang betul adalah tidak. Huruf ba tidak pernah bermakna sebagian. Jadi tidak pernah huruf ba bermana sebagian. Siapa yang menganggap bahwa huruf ba bermana sebagian, kalaupun dia orang Arab, bukan kalaupun dia orang Arab, dia adalah orang Arab yang tidak paham bahasa Arab. Ini adalah perkataan dari Naftawi. Naftawi dia mengatakan bahwa huruf ba itu tidak pernah bermana sebagian. Kemudian setelah itu, dan itu hanya satu kali. Kenapa? Karena riwayat dari Abdullah bin Zaid mengatakan bahwa marrotan wahidah. Jadi mengusap kepala itu hanya satu kali. Tidak boleh lebih dari satu kali. Dua kali gimana? Tiga kali. Tiga kali kan sunnah. Tiga kali adalah sunnah. Untuk menyatakan lebih dari satu kali, itu harus ada dalil. Karena ingat, ini masalah ibadah, bukan masalah muamalah. Wudu itu adalah masalah ibadah. Karena masalah ibadah itu kan harus tawakuf. Harus tawakuf ala maja'anillahi wa nirrasul. Kita harus berhenti apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita la majala lil akal fihi, la majala lil ra'i. Tidak ada akal, tidak ada tempat untuk pendapat dalam masalah ini. Kemudian setelah itu adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Allah dan Rasulnya, Allah menyebutkan sampai mata kaki, ilal ka'bain. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan sampai mata kaki. Maka kalau berwudu tidak boleh lebih dari mata kaki. Pertengahan betis sampai betisnya. Ada yang sampai betisnya. Ini juga kita katakan adalah apa? Sebagaimana tadi siku sampai dengan ketiak, ini adalah perbuatan dari Abu Hurairah, bukan perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu melakukannya sembunyi-sembunyi. Abu Hurairah ketika berwudu itu adalah sampai ketiaknya, sampai pertengahan betisnya, sampai lututnya, itu dia lakukan sembunyi-sembunyi. Itu pun ketahuan. Karena ketahuan itulah kemudian bahwa itu adalah dari Abu Hurairah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan membasuh kaki sampai tiga kali. Tapi ini tata cara al-wudu. Kemudian yang berikutnya adalah syurutu sihhatihi, syarat sahnya wudu. Ini syarat sahnya wudu yang saya sebutkan, yang tidak ada khilaf itu adalah niat. Di sini tidak disebutkan lengkap secara keseluruhan. Tidak disebutkan bahwa muslim, balik, akil, airnya harus suci. Apalagi ayakuna ba'dal istinja. Kemudian Allah yamna usulul ma ilal jilid ilal basyara, tidak boleh ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, ya kan? Niat ini tape ini tidak ada khilaf. Niat adalah termasuk syarat sahnya salat wudu. Liqaulihi, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli, wa man kana hijratu lidunya yusibu imrati yankihuha wa hijratu ila ma hajara ilaihi. Cuma apa? Wala yusra wa talaffuzu biha, tidak boleh melafadzkan niat. Ini adalah ijma. Jadi tidak boleh melafadzkan niat itu adalah berdasarkan ijma. Hampir semua ulama sepakat. Ulama sepakat bahwa melafadzkan niat itu tidak boleh. Kenapa? Li adami subutihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun dalil ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melafadzkan niat. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nawaitu alwudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi taala? Tidak ada. Tidak ada satupun. Seandainya niat dilafadzkan ini adalah kebaikan, la sabaquna ilaihi, maka tentunya mereka lebih mendahului kita dalam hal ini. Ya kan? Tentunya mereka para sahabat lebih mendahului kita dalam masalah ini. Dan tentunya yang pertama kali akan melaksanakan adalah para sahabat, seandainya niat itu adalah dilafadzkan. Dan tidak ada satupun dalil yang sampai kepada kita, sebagaimana sampainya sholat kepada kita, sebagaimana sampainya tata cara wudu kepada kita, humran maula Utsman, hadis maula humran maula Utsman itu sampai kepada kita, itu kan tidak ada, tidak tersembunyi kepada kita sampai. Tapi apakah sampai kepada kita dalil tentang bahwa Nabi SAW meniatkan ketika berwudu? Tidak ada. Dan dalil menunjukkan bahwa melafadzkan niat itu adalah termasuk bid'ah mungkarat. Termasuk perkara beda, dan karena tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa niat itu adalah dilafadzkan. Kenapa? Karena ini masalah ibadah. Masalah ibadah itu adalah apa? Semua amalan yang tidak ada dalilnya, maka amalan itu pasti tertolak. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa ruddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa mardud. Taib, melafadzkan niat itu adalah sama sekali tidak ada. Yang kedua, tasmiyah. At-tasmiyah, kalau niat tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Yang kedua, tasmiyah. Di sini juga mulai ada khilaf di antara para ulama. At-tasmiyah, ada yang mengatakan tasmiyah basmalah ketika wudu itu adalah syarat. Ada yang mengatakan at-tasmiyah ketika wudu itu adalah wajib. Ada yang mengatakan at-tasmiyah ketika wudu itu adalah sunnah. Ini adalah khilaf di antara para ulama. Kalau mazhabnya Imam Ahmad, bahwa tasmiyah itu wajib. At-tasmiyah adalah wajib. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan at-tasmiyah itu syarat. Taib, ini perbedaan. Kita mengatakan kalau misalnya ada perbedaan mengatakan wajib ini syarat, yang jelas apa? Jangan sampai kita meninggalkan at-tasmiyah. Kalau pengen keluar dari khilaf supaya tidak ada khilaf, maka apa? Walaupun itu adalah sunnah, iya kan? Maka apa? Kerjakan. Iya kan? Artinya apa? Ucapkanlah basmalah ketika mau berwudu. Ucapkanlah basmalah ketika mau berwudu, itu tidak ada khilaf. Ya sudah, sebelum berwudu, bismillah, berwudu. Kalau yang diperintahkan hanya sampai bismillah, ya sudah bismillah aja. Tidak perlu ditambahi bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Tidak ada. Jadi tidak perlu sampai bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya bismillah saja. Ya kan? Kenapa? Karena seperti misalnya samillah, ucapkanlah bismillah. Enggak usah bismillahirrahmanirrahim makan. Enggak. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula tidak. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bika minal khubusi wal khobait. Ini jadi bismillah cukup hanya sampai dengan bismillah. Dalil yang dia pakai bahwa tasmiyah ini adalah syarat, sebab nanti perselisihannya di antara para ulama itu tentang hadis ini diperselisihkan tentang kesohihannya. Kesohihannya ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya ini sahih. Ini khilafnya di sini. Dalil yang menunjukkan adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. La sholata, tidak ada sholat bagi yang tidak ada wudu. Artinya tidak ada sholat bagi yang tidak ada wudunya. Dan tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan ismullah. Yang tidak mengucapkan bismillah. Nah, di sini juga khilafnya tentang la. La di sini mananya apa? La di situ nafyu seha atau nafyul kamal. Mulai ada khilaf. La di situ menafikan menyatakan tidak sahnya atau menyatakan tidak sempurnanya. Itu kan mulai ada khilaf. Kalau kita katakan la sholata liman la wudu'a lahu, itu betul seha. Kenapa? Tidak sah wudu, tidak sah sholat dengan tanpa al wudu. Karena itu memang ada riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan. Tapi kalau menyatakan la wudu'a liman lam yazkur ismallah, tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan basmalah, di sini mulai ada khilaf. Kenapa? Karena tidak sempurnanya wudu jika tidak mengucapkan basmalah. Jadi ada yang mengatakan tidak sempurnanya wudu dengan tidak mengucapkan basmalah. Tapi ini kata beliau di sini, hadis ini adalah hasan. Beliau hanya taklid dengan Syekh Al-Albani. Karena Syekh Abdul Latif Al-Badawi, semua yang ada disebutkan di bawah ini adalah apa? Yaitu adalah takhrid, tashih, tada'if yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Qala al-allama al-dahlawi fi hujjatillahi al-baligha wa huwa nassun ala anna at-tasmiyah ruknun aw syartun. Dia dengan teksnya menyebutkan bahwasanya tasmiyah basmalah itu adalah ruknun, dia adalah rukun, au syartun, atau itu adalah syarat. Ini juga au bimana syak. Au juga bimana syak. Karena kalau mengatakan boleh rukun, boleh syarat, kalau mengatakan ini ragu-ragu juga mananya. Karena au bisa bermana apa? Syak. rukun atau syarat? Itu yakin apa ragu-ragu? Ragu-ragu ya kan? Rukun atau syarat? Hah? Rukun atau syarat? Jadi ragu-ragu. Karena dia mengatakan tasmiyah ruknun au syartun. Wa yuhtamalu, ada kemungkinan ayyakunal makna, ada kemungkinan makna, maknanya adalah apa? La yakmulul wudu, tidak sempurnanya wudu, lakin la artadi misla hadza at-ta'wil. Tapi kata beliau, Syekh Al-Lama Dahlawi, dia mengatakan saya tidak sepakat. Saya tidak sepakat pendapat yang seperti ini, mengatakan kalau la wudu aliman lam yazkur ismallah, artinya tidak sempurnanya wudu dengan tanpa mengucapkan basmalah. Fa innahu min ta'minat ta'wili al-bait. Karena itu adalah ta'wil yang jauh. Allazi ya'udu bil mukhalafati ala lafat. Yang kembalinya itu adalah menyelisihi dari lafadznya. Tapi memang saya katakan memang ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tasmiyah itu syarat, ada yang mengatakan tasmiyah itu wajib, ada yang mengatakan tasmiyah itu adalah sunnah. Tapi yang jelas tidak ada, kalau pengen tidak ada khilaf adalah apa? Mengucapkan basmalah. Nah, ketika Anda tidak mengucapkan basmalah, disitulah mulai ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak sah wudunya, ada yang mengatakan dia berdosa wudunya, ada yang mengatakan dia sah wudunya, tidak ada dosa. Kan begitu. Nah, mengucapkan basmalah ini ketika berwudu di kamar mandi, boleh enggak dia mengucapkan basmalah? Ini juga masalah khilaf. Mengucapkan basmalah di kamar mandi. Kenapa? Karena kemarin saya sebutkan bahwa yang dilarang mengucapkan fihi zikrullah itu buang hajat. Karena dia menyebutkan itu apa? Yang dilarang menyebutkan fihi zikrullah itu adalah ketika buang hajat. Buang hajatnya yang dilarang. Tapi ketika tidak sedang buang hajat, maka mengucapkan fihi zikrullah itu adalah boleh. Ini sebagian dari para ulama. Tapi sebagian mengatakan ya hindari. Tidak boleh kita mengucapkan tasmiyah itu di kamar mandi. Berwudu di kamar mandi adalah boleh. Ya, mana dalil yang menunjukkan sebagaimana Nabi SAW ketika mandi janabah. Mandi janabah di kamar mandi itu adalah mesti apa? Hah? Nabi SAW ketika mandi janabah ada wudu enggak atau tidak? Ada. Ya kan? Dalil menunjukkan bahwa wudu di kamar mandi adalah boleh. Ini apa namanya? Dan mengucapkan tasmiyah yang tidak ada khilaf itu adalah mengucapkan tasmiyah di luar. Kalau Anda pengen berwudu di kamar mandi, ya sudah, bismillah di luar kamar mandi, Anda wudu di kamar mandi, ya kan? Itu yang tidak ada khilaf. Kalau Anda mengucapkan bismillah di kamar mandi, loh saya yang dilarang itu kan jahar. Tapi saya bismillah tapi dalam hati. Dalam hati di kamar mandi. Ini juga apa namanya? Memang masalah khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Kemudian di antara syarat-syaratnya wudu yang berikutnya adalah al-mualat. Al-mualat artinya apa tadi? Berkesinambungan. Apa itu? Mengerjakan setelah rukun langsung dilanjutkan dengan rukun yang sesudahnya. Itu namanya mualat. Jadi apa? Mengerjakan setelah mengerjakan rukun berikutnya, setelah mengerjakan satu rukun, mengerjakan rukun berikutnya. Al-mualat wahiyat tatabu fi ghuslil adha, artinya berurutan dalam membasuh anggota wudu. Wa adamul fasli bainahuma bifasil, tidak boleh ada pemisah antara rukun satu dengan rukun yang lain. Tidak boleh ada pemisah antara satu rukun dengan rukun berikutnya, itu tidak boleh. Sebagaimana saya katakan tadi, habis membasuh wajahnya main bola futsal, habis kemudian ingat oh ya wudu, tangan sampai siku, terus nelpon, angkat HP, atau misalnya baca buku, habis kemudian mengusap kepala, kemudian apa namanya pakai baju ngobrol, kemudian habis itu kaki, kita katakan ini tidak sah. Tidak sahnya bukan karena itu syarat, tapi tidak sahnya karena tidak mualat. Mualat itu karena memang yang kalau pendapat yang banyak Imam Ahmad itu adalah mualat itu rukun. Rukun dari wudu. Rukun wudu itu kan kalau rukun wudu yang pertama adalah apa? Kalau yang rukun ya, rukun wudu yang pertama adalah wajah. Yang kedua adalah tangan sampai siku. Yang ketiga adalah mengusap kepala. Keempat adalah apa? Kaki sampai mata kaki. Itu yang rukun. Yang kelima, tertib. Tertib. Tertib yang ini. Yang keenam adalah mualat. Yang keenam adalah mualat. Itu adalah rukun. Karena kalau kaki duluan baru kepala, sah enggak wudunya? Tidak sah. Karena apa? Tidak tertib. Namanya tidak tertib. Habis membasuh wajah, terus mengusap kepala, habis itu baru tangan sampai siku. Sah enggak wudunya? Tidak sah. Karena itu tidak tertib. Li hadits Khalid ibn Ma'dan, berdasarkan hadits dari Khalid ibn Ma'dan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raya rajulan yusalli, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang sedang salat, wa fi dhahri qadamihi, di punggung kakinya, lam'atun, ada cahaya, qadrud dirham, sebesar satu dirham, sebesar kuku, maksudnya satu dirham, lam yusibha al-ma, tidak terkena air. Fa'amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya ayyu'idal wudu was-shalah, agar mengulangi wudu dan salatnya. Falau lam tajib al-mualat la ajza'ahu, seandainya mualat itu tidak wajib, maka tentu dia sudah sah. Itu sudah sah, seandainya itu tidak wajib. Lianna al-wudhu ibadah, karena wudhu itu adalah ibadah, yufsiduha al-hadats, yang membatalkan dengan hadats, fa asratati al-mualat kas-shalah, maka disyaratkan mualat sebagaimana salat. Kemudian yang berikutnya adalah faraiduhu. Faraid itu artinya rukun. Kalau disebutkan faraid itu bisa bermakna rukun atau wajib. Kalau di sini dicampur. Faraiduhu artinya wajib, rukun. Karena istilah fardun itu artinya wajib. Fardun juga bisa bermakna rukun. Sama-sama. Yang pertama dan kedua, ghuslul wajhi. Membasuh wajah. Membasuh wajah adalah rukun. Wal matmada wal istinsak itu adalah wajib. Kalau kalau sama-sama wajib lah ya. Membasuh wajah juga wajib. Berkumur-kumur dan istinsak. Istinsak artinya apa tadi? Memasukkan air ke dalam hidung. Matmadah artinya apa? Menggerakkan air ke dalam mulut. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini lil mirfaqain, tangan sampai kedua sikunya. Ini adalah Kemudian yang keempat dan kelima, masur ra'si kulli, mengusap kepala keseluruhannya. Mengusap kepala keseluruhannya, wal udhunani minar ra's. Tadi kita ketinggalan telinga, dan kedua telinga adalah termasuk bagian dari kepala. Jadi para ulama menyatakan kepala telinga itu adalah wajib. Kenapa? Karena telinga itu masuk bagian wajah atau masuk bagian kepala? Hah? Masuk di bagian kepala. Karena wajah itu hanya sampai di sini. Ya kan? Wajah tadi pengertiannya kan dari minal udhuni ilal udhuni ardon. Jadi sini, kalau daun telinga ini masuk ke dalam bagian dari kepala. Wal uzunani minar ras, dan kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Yang keenam adalah ghuslur rijlaini lil ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini disebutkan wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi lamnya di wa arjula di fathah. Jadi atof kemana? Atof kemana? Ini kan atof. Kan ada wa arjulakum. Artinya atof kepada fagesilu. Wujuhakum. Iya kan? Atof. Tapi ada riwayat yang lain membaca wa arjulikum. Wa msahu biruusikum wa arjulikum. Kalau arjulikum berarti kaki itu di usap. Ini nanti pensyariatan al-maswa al-khufain. Dalil tentang pensyariatan al-maswa al-khufain itu adalah bacaan wa arjulikum. Jadi itu qira'ah yang sahih. Jadi boleh Anda ketika jadi imam Anda membaca warjulakum milal kabain, anda juga warjulikum milal kabain, itu dua-duanya adalah boleh. Cuma kalau dalam surah Al-Baqarah wa yasaluna kanil mahid, ya kan, faiza tataharna, nah, anda baca faiza tathurna, nah, itu juga mulai kan jumhur, kiraatul jumhur faiza tataharna, bukan tathurna. Kemudian juga wakat warah dalam rubihima, dan juga perintah pernah ada riwayat perintah mengusap kedua telinga. Almat madawal istinsak. Jadi almat madawal istinsak kita tawad doa dukung falia jalfian fima ansumma yastansir, dalam memasukkan air ke dalam hidung kemudian dia keluarkan. Memasukkan air ke dalam hidung adalah wajib, mengeluarkan adalah sunnah. Juga wa qali sallallahu alaihi wasallam wa balikil wa balik fil istinsaki lam takuna shaiman. Kemudian wa qali sallallahu alaihi wasallam iza tawaddata famatmit. Apabila kalian berwudu maka berkumur-kumurlah. Famatmit. Jadi apa namanya? Hukum itu dikatakan wajib itu kapan? Kapan hukum itu dikatakan wajib? Kalau terpenuhi tiga. Hukum itu dikatakan wajib kalau terpenuhi tiga. Yang pertama, perintah. Ada perintah. Perintah di sini dia imma dia menggunakan fil amr, ya kan? Menggunakan fil amr, perintah. Yang kedua, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Yang ketiga, ada ancaman. Jadi kalau salah satu tidak ada, maka tidak menjadi wajib. Misalnya tidak ada ancaman, maka apa namanya tidak menjadi wajib, tapi turun menjadi sunnah. Seperti tidak tiga kali, tidak tiga kali misalnya, dia berwudu tidak tiga kali, satu kali. Ada ancaman bagi dia karena tidak sah sholatnya, tidak sah wudunya? Hah? Tidak. Berarti menunjukkan apa? Bahwa tiga kali itu adalah sunnah. Tapi kalau tidak membasuh wajah, membasuh wajah hukumnya apa? Wajib. Taib, iya kan? Rukun itu maksud saya wajib, iya kan? Wajib. Kenapa? Ada perintah. Ada enggak perintah tentang membasuh wajah? Fagsilu. Menggunakan perintah, iya kan? Yang kedua, Nabi SAW pernah meninggalkan membasuh wajah? Tidak. Artinya tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW pernah meninggalkan. Ada enggak ancaman bagi mereka yang tidak membasuh wajahnya? Ada ancaman. Yaitu apa? Tidak sah wudunya. Iya kan? Tidak sah. Dalil menunjukkan bahwa apa? Membasuh wajah hukumnya adalah wajib. Dan ini berlaku kepada semuanya. Jadi wajib itu wajib apa saja. Berbakti sama orang tua hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Pertama, ada enggak perintah? Ada. Iya kan? Ada perintah. Wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Iya kan? Taib. Pernah Nabi SAW durhaka sama orang tuanya? Tidak. Ada ancaman bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya? Banyak. Iya kan? Banyak dalil. Ini menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Salat lima waktu hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Ada perintah, tidak pernah ditinggalkan, ada ancaman bagi mereka. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, ada perintah, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan di situ ada ancaman. Haji bagi yang mampu adalah perintah dan tidak pernah Nabi SAW meninggalkan bagi yang mampu ya. Kemudian ada ancaman bagi mereka yang mampu kemudian tidak menunaikan ibadah haji. Tapi itu hukum itu dikatakan wajib. Taib, selanjutnya wama wujubu isti'abir ra'si bil mashi, adapun wajibnya mengusap keseluruhan kepala. Fali annal amra bil mashi fil Qur'ani mujmal. Karena yang disebutkan perintah mengusap di dalam Al-Qur'an itu kan secara mujmal, secara global. wamsahu birusikum, usaplah kepala-kepala kalian. Fa yurja'u fi bayanihi ila sunnah, maka dikembalikan penjelasannya itu kepada sunnah. Ini sebenarnya dalil menunjukkan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu butuh yang namanya sunnah, dan sunnah itu tidak butuh kepada Al-Qur'an. Sunnah itu tidak butuh penjelasan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu yang butuh penjelasan dari sunnah. Maka ini satu kaidah bahwa fayur jauh fi bayani ila sunnah, karena ini sebenarnya dalil batalnya orang-orang yang mereka ingkar sunnah, mereka yang mengingkari sunnah. Wa kasabata fi sahihain, telah ada riwayat telah disebutkan dalam sahihaini wa ghairihima, dan selain dari keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istau'aba masha ra'si, beliau menyeluruhkan mengusap kepalanya. Wa fi hadza dalilun ala wujubi takmili mashi ar-ra'si, dan ini dalil menunjukkan wajibnya menyempurnakan mengusap kepala. Demikian juga dalilnya dari an Amr ibn Yahya al-Mazini an-nabihi anna rajulan qala li Abdullah ibn Zaid, ada seorang berkata kepada Abdullah ibn Zaid, wa huwa jaddu Amr ibn Yahya, dan dia adalah kakek dari Amr ibn Yahya, atas tatiwan turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, maukah tunjukkan, bisa engkau menunjukkan kepada saya bagaimana Rasulullah SAW itu berwudu. Faqala Abdullah bin Zaid, na'am, iya. Fada abi main, maka beliau pun menyuruh mengambilkan air. Fa'afraga la yadaihi, beliau menuangkan di atas kedua tangannya. Menuangkan di atas kedua tangannya. Faghasala marrataini, kemudian beliau membasuh kedua kali. Jadi ini juga dalil menunjukkan bahwa tiga kali adalah sunnah, dua kali boleh, juga satu kali. Yang jelas yang wajib itu adalah satu kali. Yang wajib adalah satu kali, yang kedua itu adalah sunnah, yang ketiga itu adalah afdol, yang keempat itu adalah makruh. Kalau menyatakan yang keempat lebih baik, itu adalah haram. Paham maksudnya ya? Kalau dia melakukan yang keempat, itu adalah apa? Makruh. Tapi kalau menyatakan yang keempat lebih baik, adalah haram. Karena tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa yang keempat itu adalah lebih baik. Summa matmadha, kemudian berkumur-kumur. Wastansara, mengeluarkan air di hidungnya. Salasan, tiga kali. Summa ghassala wajahu salasan, kemudian membasuh wajahnya tiga kali. Summa ghassala yadaihi, kemudian membasuh kedua tangannya. Marrataini marrataini, dua kali. Yang kanan dua kali, yang kiri juga dua kali. Ilal mirfaqaini, sampai dengan kedua sikunya. Summa masaha ra'sahu biyadaihi, kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Fa'akbala bihima wa adbar. Fa'akbala bihima wa adbar. Mulai dari depan dan belakang. Ini juga sebenarnya menunjukkan apa? Ini sebenarnya dalil juga menunjukkan bahwa belakang juga boleh. Mulai dari belakang. Jadi hadisnya kan mengatakan dari fa'akbala bihima wa adbar. Depan terus ke belakang, iya kan? Ini juga dalil menunjukkan belakang ke depan, belakang. Kira-kira mana yang menunjukkan itu? Wa, hasan, huruf wawu. Huruf wawu. Fa'akbala bihima wa adbar. Wawu itu mananya apa? Mutlakul jam'i. Wawu itu adalah mananya adalah mutlaku al-jam'i. Kalau saya mengatakan telah datang Muhammad dan Ali. Muhammad dan Ali. Dan berarti di sini apa? Kalau ditanya mana yang lebih dahulu datang? Telah datang Muhammad dan Ali. Mana yang dahulu datang? Hah? Bisa Muhammad duluan, bisa Ali duluan, bisa dua-duanya. Itu namanya mutlakul jam'i. Itu namanya mutlakul jam'i. Jadi boleh. Ya, cuma kalau kita mengatakan bersamaan antara muka belakang, ini yang enggak bisa, iya kan? Tidak bisa kita mengatakan wa fa'akbala bihi ma wadbar. Wa kan menunjukkan mutlakul jam'i. Berarti apa? Muka belakang, iya kan? Muka jadi bersamaan antara muka dengan belakang. Tidak, jadi boleh menunjukkan bahwa dari depan ke belakang, dari belakang menunjukkan ke depan. Tapi yang paling utama adalah dari depan. Nah, yang tetap yang paling utama adalah dari depan. Kenapa? Fa aqbala bihima wa adbar. Bada abi muqaddami ra'sihi. Ini dalil menunjukkan depannya adalah lebih utama. Kenapa? Karena bada, karena di situ disebutkan itu boleh, boleh muka, boleh belakang, ya kan? Kemudian dijelaskan bahwa yang utama adalah bagian depan, yaitu adalah bada abi muqaddami ra'sihi. Beliau memulai dari tempat tumbuh rambut bagian kepalanya, yang depan bagian kepalanya. Hatta dhahaba bihi ma ila qafahu, sampai dia usap dengan kedua tangannya ila qafa. Qafa itu sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang atau sampai tengkuknya. Summa raddahuma, kemudian dia kembalikan kedua tangannya ilal makani allazi badan minhu, ke tempat semula dia memulai. Summa ghasala rijlaihi, setelah itu baru mengusap. Di sini tidak disebutkan telinga, tapi itu sudah ma'ruf bahwa al-udhunani minar ra'si. Jadi setelah mengusap kepala, mengusap kepala, langsung mengusap kedua telinga. Adapun cara mengusap telinga dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib itu adalah apa? Masukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga, ya kan? Lubang telinga, kemudian apa? Ibu jari di belakang daun telinga sudah diusapkan. Jadi satu kali, ya kan? Adalah satu, cukup satu kali. Dan tidak ada riwayat tiga kali. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan tiga kali, maka para ulama menyatakan apa? Tiga kali ya kalau kadang-kadang. 5 tahun sekali, 7 tahun sekali, mengusap kepala 3 kali gak ada masalah. Nah, kalau sering-sering itu yang gak boleh. Fa'inkil, jika dikatakan kasabata min hadis al-Mughirah, telah ada hadis dari Mughirah, anna Nabi SAW masaha bi nasiyatihi wa ala al-imamah. Bahwasanya Nabi SAW pernah mengusap nasiyah. Nasiyah itu ini. Nasiyah itu apa namanya yang lembek di kepala itu. Ubun-ubun. Nasiyah. Bagaimana dengan pendapat Mughirah bahwasanya Nabi SAW pernah mengusap kepalanya hanya bagian apa? Ubun-ubun. Wa ala al-imamah, dan beliau memakai imamah. Maka apa? Dibantah. Jadi artinya ada yang berpendapat bahwa mengusap kepala itu cukup sebagian. Dalilnya adalah hadis dari Mughirah bahwa Nabi SAW pernah mengusap binasiyatihi. Kenapa? Ini huruf ba, binasiyatihi, huruf ba juga mananya diartikan sebagian. Nasiyah kenapa? Karena nasiyah itu bagian dari kepala. Nasiyah ini kan bagian, ubun-ubun ini kan bagian dari kepala. Maka itu menunjukkan sebagian dari kepalanya. Jadi mengusap sebagian kepalanya. Jadi binasiyatihi. Kemudian kalau mereka membantahnya begitu. Bagaimana dengan hadis Mughirah bahwa itu menunjukkan boleh sebagian? Fal jawab. Kemudian dibantah. Dibantah. Innama iktasar ala mashiyan nasiyah. Itu dicukupkan dengan mengusap nasiyah. Liannahu kamula masha bakiyatir ra'si. Karena dia telah menyempurnakan mengusap keseluruhan kepalanya. Jadi mengusap sebagian itu kan sisa setelah mengusap kepalanya. Maksudnya begini, mengusap nasiyah itu setelah mengusap kepalanya sempurna. Dan ini sebenarnya dalil nanti berkaitan dengan mengusap imamah. Jadi sebelum dia memakai imamah kan dia wudu dulu. Wudu sempurna sampai kaki, setelah itu baru memakai imamah. Imamah itu yang dililitkan di kepala dan punya ekor. Ada ekornya. Ada yang ekor, ya kan? Karena itu memang memberatkan kalau itu dicopot ketika mau berwudu. Maka apa? Dililitkan di imamah ini di kepalanya. Setelah itu ambilkan air, dibasahi kedua tangan. Satu tangan baru diusap bagian ubun-ubun. Jadi mengusap ubun-ubun ini, itu adalah apa? Setelah mengusap kepala keseluruhan. Jadi bukan mengusap kepala itu ubun-ubun dulu, baru kemudian dalil menunjukkan bahwa mengusap kepala itu adalah sebagian. Itu bukan dalil ini. Dalil ini adalah menunjukkan ketika memakai imamah. Adalah kenapa? Karena perhatikan hadisnya Mughirah adalah masaha binasiyatihi wa ala al-imamah. Wa ala al-imamah, dan beliau memakai Imama. Jadi itu apa namanya tidak bisa diartikan bahwa mengusap sebagian itu adalah tanpa imama. Wa nahnu naqulu bidzalik, dan kami ucapkan seperti itu. Walaysa fihi dalilun ala jawazil ittisar ala masin nasiyah. Tidak ada satupun dalil yang membolehkan mencukupkan mengusap ubun-ubun atau ba'dir rasi atau sebagian kepala min ghairi takmili ala imama, tanpa menyempurnakan imama. Kesimpulannya, falhasil annahu yajibu isti'abur rasi bil masi. Wajib mengusap kepala keseluruhan, wal masi insyaallah masahala ra'si faqat. Jadi yang orang yang mengusap itu insyaallah insya jika dia mau mengusap, yaitu adalah mengusap kepala saja, au ala imami faqat, atau mengusap imama saja, au ala ra'si wal imama, atau mengusap kepala dan imama. Fal kullu sahihun sabit, semuanya adalah sahih dan ada dalilnya. Wa amma qaunu luzunaini minar ra'si, adapun kondisi kedua telinga bagian dari kepala, fayajibu mashuma, wajib mengusap keduanya, falikaulihi sallallahu alaihi wasallam maluzunani minar ra'si. Wallahu taala a'lam. Kemudian saya tidak bacakan semua, yang rukun berikutnya, yang wajib berikutnya adalah apa? Yang ketujuh adalah tahlilu al-lihya. Menyela-nyelai jenggot itu adalah wajib. Kalau pendapatnya mengatakan wajib, tahlilul lihya. Tahlilul lihya artinya menyela-nyelai jenggot bagi yang punya jenggot. Kalau yang tidak punya jenggot tidak usah digini-gini kan, iya kan? Atau jenggotnya sedikit tidak perlu disela-selai, enggak ada. Sunnahnya adalah kalau yang punya jenggot lebat, maka apa? Diwajibkan untuk dia apa? Menyela-nyelai supaya air itu betul-betul sampai ke anggota wudunya. Anggota wudu itu ada berapa? Anggota wudu ada berapa? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5. Ada berapa anggota wudu? Anggota wudu ada berapa? Ada 6. Ada berapa? Ada 4. Sebutkan dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati, pertama apa? Faghsilu wujuhakum. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Iya kan? Ketiga, wamsahu bi rusikum. Yang keempat, wa arjulakum ilal kabain. Jadi anggota wudu itu adalah ada 4. Tapi yang ke apa namanya? Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda, iza tawad doa, apabila beliau berwudu, akhata kaffa min ma'in, beliau mengambil satu genggam air, fa adkhalahu tahta hanakai hankihi, beliau masukkan di bawah ini dagunya, fa khallala bihi lihiyatahu, kemudian dia salah-salai ke jenggotnya, wa qala, dan sambil berkata, hakaza amarani rabbi. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa inilah yang diperintahkan kepada saya oleh Rabbku. Kemudian yang kedelapan, termasuk yang wajib, adalah dikatakan tahlilu asabil yadaini wa rijlain. Menyela-nyelai jari jemari tangan dan kaki. Ini jari jemari tangan dan kaki. Ini itu adalah wajib. Kenapa? Karena jangan sampai kita meremehkan. Sebab kalau ini tidak kita salah-salahi, boleh jadi ini tidak terkena air wudu. Di celah-celah kaki itu tidak terkena air wudu. Maka kalau tidak terkena air wudu, maka tidak sah wudunya. Maka harus betul-betul air itu sampai ke anggota wudunya. Berdasarkan dalil, asbigil wudu wa khallil bainal asabi. Sempurnakan wudu dan salah-salahilah di antara jari jemari tangan dan kaki. Wa balig fil istinsaki lan takuna shaiman. Dan sungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali dalam kondisi berpuasa. Juga berdasarkan dalil dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah SAW, la tanhikunna al-asabi bituhuri au la tanhikanna an-nar. Au la nanhikanna an-nar. Jadi bersungguh-sunggulah, bersungguh-sunggulah kalian menyela-nyelai jari-jemari tangan ketika berwudu, atau apa namanya, atau itu akan menjadikan api neraka. Artinya kalau tidak, itu akan menjadikan dari api neraka. Artinya wudunya tidak akan diterima. Kaifa yukhallilu asabi rijlaihi, bagaimana dia menyela-nyela jari jemari kakinya? Caranya adalah bikhinsir. Mana khinsir? Mana yang khinsir? Ini apa? Ini namanya li yadani yumna wa yusra li kulli yadin khamsu asabi'a. Apa? Alibaham wassababa wusta wal binsiru wal khinsiru. Jadi ketika menyela-nyela jari jemari kaki adalah apa? Gunakan dengan khinsir ini. Jari apa ini? Klingking. Wallahu ta'ala alam. Taip, ada pertanyaan dalam masalah ini? Bagaimana hukum wudu yang hanya menggunakan separuh gelas aqua berkaitan dengan gosala membasuh? Air yang paling sedikit untuk berwudu itu adalah, dalam riwayat dari Abu Hurairah, itu adalah satu mud. Minimal air yang digunakan itu adalah satu mud. Satu mud itu adalah dua genggaman tangan. Ini dua genggaman tangan, tidak tangannya kecil juga tidak besar. Itu minimalnya air yang dipakai. Dalam riwayat yang lain, dua per tiga mut. Dua per tiga mutnya. Satu mut itu berapa mililiter? Berapa liter? Berapa mililiter? Beda. Syekh Utsaimin menyebutkan kurang lebih 510 mililiter. Itu satu mutnya. Berarti 2 per 3-nya berapa? Kurang lebih 4. 300-an lebih ya. Pokoknya sekitar itulah. Taip. Kalau Syekh Mubarak Furi menyebutkan, dan ini kebanyakan 625. 625 mililiter. Kalaupun kita menggunakan, jadi itu minimalnya air wudhu itu adalah 2 per 3 mut. Saya tidak menyebutkan berapa liter, pokoknya 2 per 3 mut. Itu yang minimalnya. Jadi kalau misalnya kurang dari setengah gelas itu cuma berapa? 100 mililiter ya. Kan 220 kalau misalnya yang gelas ya kan. 220 kalau 110 mililiter gimana ya, kurang dari itu. Tapi kalaupun kita berwudu dengan satu gelas, maka apa? Maka membasuh. Bagaimana caranya? Seperti misalnya saya ambil, iya kan? Gini kan? Udah gosok, iya kan? Misalnya, iya kan? Ini kan sudah membasuh, walaupun sedikit, iya kan? Jadi kita katakan adalah membasuh. Jadi kalau misalnya ini kan sedikit, tapi kita, iya kan? Ini kan sudah termasuk membasuh, iya kan? Termasuk membasuh. Ini basah apa enggak? Basah, itu sudah. Dan satu gelas cukup sebenarnya. Jadi kalau berwudu satu gelas itu sudah cukup. Allahu ta'ala alam. Jadi kalau membasuh, saya kira katanya sedikit tapi bisa dibasuh nggak? Bisa ya kan? Jadi tidak ada. Dan itu bisa tiga kali, iya kan? Walaupun gelasnya kan akhirnya saya katakan gelas ini kan sedikit ini. Ini gelas ini sedikit. Dengan gelas biasa dengan aqua yang ini lebih banyak yang gelas aqua. Ini kalau enggak salah enggak sampai 200 ml ini. Enggak nyampe. Iya kan? Maka pedagang untung kalau dia pakai gelas ini. Untung sekali. Jual teh pakai ini, apalagi jual jus. Jus alpukat dengan pakai ini penuh, kelihatannya kok banyak. Karena gelasnya cantik, tapi sedikit. Mungkin 150 ml. Tapi, bila bejana emas dan perak tidak digunakan untuk makan dan minum, tapi untuk pajangan. Kalau misalnya untuk pajangan nanti dicuri orang, ya silakan aja. Tapi kalau misalnya siap untuk dicuri, kalau itu memang itu kan, wah ini terbuat dari emas. Piringnya terbuat dari emas, gelas terbuat dari emas. Kalau untuk pajangan dalam arti pajangan supaya nanti mengundang kejahatan, maka para ulama juga mengatakan tidak boleh. Ya kan? Kalau memang untuk pajangan sudah taruhlah di lemari, di brankas, ya kan? Jangan dikeluarkan. Kalau itu memang emas, bikin emas dari piring. Satu piring misalnya 300 gram atau setengah kilo. Bikin piring dari emas, ya silakan aja. Ya kan? Kita katakan adalah apa? Kalau pengen dicuri orang lain, ya dipajang aja di luar. Ustaz, saya pernah wudu dan ada lapisan minyak dari obat gosok di telinga saya. Dan saat itu saya tidak tahu kalau lapisan minyak menghalangi air. Apakah wudu saya sah dan apa sholat saya juga sholat yang saya lakukan setelah setelahnya sah. Jika tidak sah, apa wajib diulang? Kalau minyak gosok, minyak gandapura, minyak tawon, minyak itu masih tembus air. Karena yang tidak tembus air, kalau misalnya kalau memang minyaknya itu tembus air, maka itu enggak ada masalah. Tapi kalau minyak tidak tembus air, maka itu tidak sah. Itu adalah tidak karena seperti minyak kayu putih itu masih tembus air. Minyak telon itu masih tembus air. Kalau minyak but-but, minyak but-but, minyak apalagi yang bulus, minyak bulus masih tembus enggak? Saya juga belum pernah kalau memang itu tembus air enggak ada masalah. Kalau misalnya kita tahu sedang atau misalnya supaya wajah kita pakai minyak bulus atau misalnya kuping kita ambil kapas kemudian dimasukkan, yang di kita itu hanya di bagian telinga di sini aja, tidak sampai harus sampai ke dalam lubang telinga. Apakah kuku yang panjang itu pergelangan tidak sah, tidak sah wudunya? Tidak, kuku yang panjang bukan tidak ada kaitannya. Kalau kuku yang panjang, maka ketika berwudu, misalnya kukunya agak panjang, maka hendaknya di air itu tidak hanya di bagian atasnya, tapi di bagian bawahnya juga. Jadi kalau misalnya kukunya agak panjang, sebenarnya kuku panjang juga bukan termasuk sunnah. Jadi bukan termasuk syariat, dan itu tasabu dengan binatang. Kuku panjang itu tasabu dengan binatang, tasabu dengan syaitan. Nah, itu kuku panjang dan itu sama sekali tidak ada. Di Radu Solihin ada menyebutkan apa? Bahwa orang yang punya kuku panjang tidak sengaja mencakar orang lain. Tidak sengaja, itu tidak sengaja loh itu. Tidak sengaja mengenai badan orang lain dan mencakarnya. Maka nanti pada hari kiamat dia akan mencakar dirinya sendiri. Ini adalah bahwa kuku panjang itu sama sekali tidak ada syariatnya sama sekali. Bahkan itu tasabuh dengan binatang dan itu tasabuh dengan syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah menggunakan sutra untuk baju perang? Kalau gunakan sutra untuk baju perang dan gatal-gatal boleh. Seperti Abdurrahman ibn Auf itu menggunakan ketika beliau kena penyakit gatal-gatal. Karena sutra itu termasuk obat untuk orang yang penyakit gatal. Jadi kalau misalnya kena apa, campak atau kena yang gatal-gatal di badan, pakai sutra itu bagus. Tapi sutranya juga sutra yang bagus. Kalau apa namanya tidak untuk mengobati, maka tidak boleh. Jadi sutra itu hanya boleh untuk obat dan kalau dalam kondisi perang. Wallahu ta'ala alam. Selain daripada itu tidak dibolehkan. Ada lagi? Tapi kita cukupkan dulu karena apa? Tertib. At-tertib dalilnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain." Jadi di sini apa? Menunjukkan bahwa tertib, bahwa wudu itu harus dari wajah, kemudian tangan sampai siku, baru kemudian kepala dan kaki. Seandainya dia dari kaki kemudian kepala, kemudian baru tangan sampai siku, maka wajah, maka itu tidak sah bil ijma. Dalil yang menunjukkan adalah ijma, artinya dari Al-Qur'an, kemudian juga dari sunnah, kemudian juga ijma. Ijma ulama bahwa itu adalah harus tertib. Tidak boleh, kecuali ingat yang tertib itu adalah rukun. Yang saya masukkan adalah tertib adalah rukun. Kalau tertib yang bukan rukun, maka itu boleh tidak tertib. Contohnya apa? Misalnya mengusap telinga dulu baru kepala. Boleh apa tidak? Jadi ketika mengusap telinga baru mengusap kepala. Boleh apa tidak? Boleh. Karena itu tidak harus tertib. Seperti juga dalam riwayat yang lain dari Ma'di Karib. Adalah apa? Setelah dia apa? Berwudu, membasuh wajah. Dia membasuh wajahnya. Kemudian membasuh tangan sampai siku. Setelah itu baru kumur-kumur. Setelah itu baru kumur-kumur. Karena kumur-kumur itu kan bukan termasuk rukun. Kalau yang rukun harus tertib itu wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi saya kira itu yang bisa sampaikan. Aku lukau liat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.